Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ima asyara al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan di malam hari ini kita masih membacakan penjelasan al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alaih yang menjelaskan seputar al-ilmu fadluhu wa syarafuh. Ilmu keutamaannya serta kemuliaannya. Dan pada pembahasan yang sebelumnya beliau rahmatullah alaih menjelaskan tentang adanya dua sarada yang dengannya seseorang akan tersampaikan padanya al-ilm. Yang pertama adalah sarana as-sam', pendengaran, dan yang kedua adalah al-'ain, penglihatan. Naam. Dan telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya adanya khilaf terkait mana di antara keduanya yang paling afdal. Sebagian menyebutkan pendengaran itu lebih afdal dibandingkan penglihatan. Sebagian menyebutkan bahkan penglihatan itu yang lebih afdal dibandingkan pendengaran. Tayyib, kita bacakan ulasan dari beliau rahmatullah alaih. Was-sawabu anna kulla minhuma bihi khasiyyatun wa fuddila biha 'alal akhar. Dan yang benar, masing-masing dari keduanya memiliki nilai kekhususan serta kelebihan dibandingkan yang lain. Artinya pada masing-masing keduanya, yaitu sarana pendengaran demikian pula penglihatan, memiliki kemuliaan dan keutamaan yang terkadang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Fal mudraku bisam'i a'ammu wa ashmal. Sesuatu yang dijangkau dengan pendengaran itu lebih umum dan lebih mencakup. Nah, lebih umum dan lebih mencakup. Sehingga terkadang ketika kita berdiam, kita bisa mendengarkan suara apa saja, ya kan? Baik yang dekat atau yang jauh. Wal mudraku bil basari atammu wa akmal. Adapun sesuatu yang bisa dijangkau dengan penglihatan walaupun terbatas, yaitu hanya sebatas sesuatu yang ada di hadapannya, yang jauh dari penglihatannya atau yang tidak terlihat, itu tidak bisa dia menjangkaunya. Namun jangkauan dengan penglihatan itu atammu wa akmal, lebih sempurna. Nah, lebih sempurna, lebih baik. Karena seorang bisa fokus melihat dan meneliti sesuatu yang ada di hadapannya. Fasam'u lahul umumu wa syumul wal basaru lahul dhuhuru wa tamam wa kamalul idrak. Sehingga penglihatan atau pendengaran memiliki nilai keumuman dan kecakupan yang lebih, sementara penglihatan memiliki nilai bisa nampak dan sempurna daya jangkaunya. Naam. Subhanallah. Terlepas dari kemuliaan dan keutamaan mana di antara kedua anggota tubuh tersebut yang lebih afdal dibandingkan yang lainnya, maka tentulah kita sebagai seorang muslim ketika Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah kepada setiap kita adanya dua sarana tersebut, kita bisa melihat walhamdulillah, kita bisa mendengar walhamdulillah. Maka dengan adanya dua sarana ini, jangkauan ilmu yang bisa kita jangkau tentu lebih sempurna, lebih luas. Nah, karena dengan telinga kita bisa menjangkau sesuatu yang jauh, ya kan? ceramahnya seorang ustadz yang jauh bisa kita dengarkan dan bisa kita jangkau dengan pendengaran tersebut. Dan demikian pula penglihatan, walhamdulillah, kita bisa mendapatkan ilmu tersebut secara sempurna dengan meneliti. Nah, dengan memperhatikan secara seksama ilmu yang kita pelajari tersebut. Subhanallah. Bisa kita bayangkan kalau semisal seseorang Allah Azza wa Jalla uji dengan dihilangkan salah satu dari keduanya. Ketika ingin membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran sangat sulit. Sangat sulit. Nah, karena ilmu tersebut hanya bisa dia jangkau dengan salah satu dari indera yang dimilikinya. Dengan telinganya tidak bisa dia mengoreksi, melihat, meneliti. Hanya mengandalkan imla, bisikan orang yang ada di dekatnya. Makhrajnya demikian, caranya demikian, ayatnya antum hafal sedikit demi sedikit disampaikan. Nah, demikian pula seseorang yang Allah Azza wa Jalla uji dengan ia tidak bisa mendengar. Ia hanya bisa melihat. Kalau di zaman sekarang ada bahasa isyarat, ya kan? Orang ngomong di sampingnya bisa digini-giniin. Nah, bahasa isyarat. Pernah dengar antum orang nyampaikan sesuatu dengan isyarat? Dengan isyarat. Mungkin kita pernah melihat adanya seseorang yang dia itu bisu dan tuli. Nah, hanya bisa melihat ketika ingin mengungkapkan sesuatu, dia ungkapkan dengan gaya bahasanya. Nah, subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala jadikan dirinya bisa menggerakkan tangannya untuk mengungkapkan sesuatu yang ada di hatinya. Yang terkadang kita sendiri sulit, ya kan, menggerakkan tangan sebagaimana dirinya. Subhanallah. Ini karunia Allah yang Allah berikan kepada seorang hambanya. Terlepas daripada ujian-ujian tersebut, seorang muslim baik, seorang yang Allah Azza wa Jalla uji kepada dirinya dengan tidak mendapatkan salah satu dari panca indera tersebut, atau seorang yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan nikmat dengan memberikan anggota tubuhnya secara sempurna, maka mereka semuanya terkena keumuman dari perintah Allah tabaraka wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmuilah oleh kamu bahwasanya la ilaha illallah. Kita diperintahkan untuk mempelajari apa itu kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita pelajari. Baik orang tersebut seorang yang buta, wajib baginya mempelajari kalimat tersebut. Baik seorang tersebut seorang yang bisu, yang tuli, wajib baginya untuk mempelajari apa dari konsekuensi kalimat tersebut. Mempelajari pula agamanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, mempelajari ilmu syar'i itu hukumnya fardu, wajib atas setiap muslim. Nah, dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban dirinya sebagai seorang muslim untuk dia tunaikan sebagai hak Allah Azza wa Jalla. Seperti salat, dia wajib salat, dia harus mempelajari apa itu salat. Seperti apa gerakan sholat, apa saja yang diucapkan ketika seorang mengerjakan sholat, dan seperti apa rukun-rukunnya, wudu juga demikian, puasa juga demikian. Dalam hal meninggalkan perkara-perkara yang haram juga wajib dia pelajari, karena seorang tidak bisa memahami perintah Allah meninggalkan larangan Allah Azza wa Jal kecuali dengan at-ta'allum, mempelajari perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla tersebut. Ima berhubungan dengan perintah yang harus dikerjakan atau larangan yang harus dia tinggalkan. Nah, kemudian disebutkan oleh beliau rahmatullah alaih, wa amma na'imu ahli jannati fasyai'ani. Adapun kenikmatan yang dirasakan oleh ahli jannah itu ada dua macam. Ada dua macam. Ahaduhuma yang pertama, an-nadharu, berhubungan dengan penglihatan. yaitu seorang bisa melihat ilallah, kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Melihat Allah tabaraka wa ta'ala adalah kenikmatan yang paling nikmat dirasakan oleh ahli jannah. Masing-masing seorang muslim rindu bertemu dengan Allah azza wa jalla. Masing-masing seorang muslim tentu merindukan seperti apa wajahnya Allah azza wa jalla, penciptanya, yang mengatur dirinya, yang dia sembah, yang dia ibadahi. Sehingga kita ketika berjumpa dengan Allah, dia melihat Allah azza wa jalla, maka tidak ada di sana kenikmatan yang dari sisi rasanya lebih lezat, lebih nikmat dibandingkan nikmatnya seorang muslim ketika dia melihat Allah tabaraka wa ta'ala sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Sehingga kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh ahli jannah seperti memakan buah-buah yang ada di dalamnya, demikian pula memiliki rumah-rumah yang megah, istri-istri dari kalangan hurul ain, itu ternyata tidak sebanding dengan kenikmatan ketika dia melihat penciptanya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, sehingga melihat wajah Allah adalah kenikmatan, kenikmatan yang seharusnya diminta oleh seorang muslim, diinginkan oleh seorang muslim, diidamkan oleh setiap muslim dengan dia berdoa, memohon kepada Allah agar Allah azza wa jalla memberikan kepada dirinya kelezatan ketika melihat wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wathani, dan kenikmatan ahli jannah yang kedua adalah sima'u khitabihi wa kalamihi, mendengarkan pembicaraan dan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga matanya bisa digunakan untuk merasakan kenikmatan yang pertama, telinganya bisa digunakan untuk merasakan kenikmatan yang kedua, yang kedua-duanya adalah termasuk dari kenikmatan. Nah, termasuk dari nikmah yang demikian besar. Nah, wa ma'lumun anna salamahu alaihim wa khitabahu lahum wa muhadaratahu iyyahum la yushbihuha syai'un qattu. Kata beliau rahmatullah alaih, dan termasuk perkara yang diketahui bahwasanya mendengarkan ucapan salamnya Allah kepada ahli jannah, salamun alaikum, Allah mengucapkan salam kepada mereka. Nah, wa khitabahu, dan berbicaranya Allah kepada ahli jannah, wa muhadaratahu iyyahum, dan Allah berbicara kepada mereka, la yushbihuhuma syai'un atau la yushbihuha syai'un qattu, tidak ada yang menandinginya, menyerupainya sedikit pun dari kenikmatan-kenikmatan yang lain. Wala yakunu atyaba indahum minha, tidak ada di sana perkara yang paling dirasa nikmat di sisi mereka dibandingkan sesuatu tersebut. Nah, kalau semisal seorang berhasil bertemu dengan presiden, nah, bahkan diajak bicara sama presiden, wah subhanallah, akan pamer dia. Apalagi kalau semisal dia mendengarkan presidennya langsung mengucapkan salam kepada dirinya. Ada salam, titipan salam dari Pak Presiden. Subhanallah, berbunga-bunga hatinya. Bahagia, senang. Nah, ini pembicaraan yang dilakukan antara seseorang dengan penguasanya, dengan rajanya. Percakapan atau ucapan salam yang didengarkan oleh seseorang dari rajanya, dari penguasanya, akan menyebabkan dia merasakan bangga, merasakan nikmat. Nah, bila keadaan seorang ketika merasakan hal tersebut, padahal itu dari seorang hamba Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada dirinya kekuasaan dan kerajaan, dia merasakan kenikmatan seperti yang tadi kita sebutkan. Apalagi kalau semisal ia mendapatkannya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, betapa nikmat dan betapa lezatnya kenikmatan tersebut. ولهذا يذكر سبحانه في وعيد أعدائه أنه لا يكلمهم. Karena inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman kepada musuh-musuhnya. Di antara bentuk dari ancaman tersebut adalah Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Wala yadhkuru ihtijabahu anhum wala yarau kama yadhkuru ihtijabahu anhum wala yarawnahu. Sebagaimana Allah sebutkan bahwasannya nanti para musuh-musuh Allah tidak akan bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Kalla bal. Nah, apa ayatnya itu? Nah, la mahjubun di dalam surat Al-Mutaffifin. Yauma idzin la mahjubun. Orang-orang yang kafir, yang musyrik pada hari tersebut akan terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wala yarawnahu, mereka tidak bisa melihat Allah. Fakalamuhu wa ru'yatuhu na'imu ahlil jannah, sehingga pembicaraan Allah dan dilihatnya Allah itu adalah kenikmatan yang hanya Allah khususkan berikan kepada ahlil jannah. Wallahu a'lam. Ini menunjukkan bahwasanya dengan adanya pendengaran dan penglihatan sebagai sarana untuk seseorang bisa mendapatkan yang namanya al-ilm, menunjukkan wajib bagi setiap muslim untuk kemudian ia mensyukurinya. Kemudian beliau menyebutkan sisi yang setelahnya dari sisi-sisi yang menjelaskan tentang fadilah dan keutamaan al-ilm. Anna Allah subhanahu fil Qur'an yu'addidu ala ibadihi min ni'amihi alaihim. Bahwasanya Allah di dalam Al-Quran menyebut-nyebut kepada hambanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Anna a'tahum alatil ilmi. Di antara dari kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah Allah berikan kepada mereka peralatan-peralatan untuk mendapatkan yang namanya ilmu. Alat untuk seseorang bisa mendapatkan ilmu. Nah, ini juga sebagai dalil keutamaan ilmu, di mana seorang hamba ketika dia terlahirkan Allah berikan kepada dirinya alat-alat untuk bisa mendapatkan ilmu tersebut. Nah, fayadzkurul fuada, Allah menyebutkan alat-alat tersebut. Yang pertamanya adalah hati. Hati untuk bisa menampung ilmu. Nah, wasama'a, pendengaran untuk bisa mendengarkan ilmu. Wal absara, penglihatan untuk bisa melihat ilmu. Kalau misal seorang bisa melihat, bisa mendengar, namun hatinya rusak, akan terharamkan darinya al-ilm. Nah, wa maratan yadhkurul lisan alladhi yutarjamu bihi 'anil qalbi. Dan terkadang Allah sebutkan lisan sebagai penerjemah sesuatu yang ada di dalam hati. Seorang menginginkan apa saja bisa diungkapkan dengan lisannya. Nah, lisan adalah penerjemah dari hati seseorang. Faqala ta'ala fi suratin na'am, Allah berfirman di dalam surah An-Ni'am, surah yang menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, yang dimaksud adalah suratul Nahl, surah An-Nahl. Nah, yang ketika kita baca surah tersebut seakan-akan kita diingatkan oleh Allah nikmat-nikmat yang demikian banyak yang Allah berikan kepada kita, sehingga membuat kita ini bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bacalah surah An-Nahl dan baca terjemahannya. Berupaya hafal surah An-Nahl, kemudian resapi maknanya. Nah, akan mengingatkan kita untuk menjadi seorang yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di ayat tersebut sekian banyak nikmat-nikmat itu Allah berikan. Dari awal ayat hingga ayat-ayat yang setelah-setelahnya, demikian banyak. Allati dzakara fiha usulan ni'am yang Allah menyebutkan di dalam ayat tersebut, dasar-dasar nikmat, wa furu'aha dan cabang-cabangnya, wa mutammatiha penyempurna-penyempurnanya, wa mukammilatiha fa'addada ni'amahu fiha 'ala 'ibadihi wa ta'arrafa biha ilaihim wa qtadahum syukraha. Allah menyebutkan nikmat-nikmat tersebut kepada hambanya. Allah kenalkan nikmat-nikmat tersebut kepada mereka, hambanya, yang memberikan keharusan bagi mereka untuk mensyukurinya. Naam. Wa akhbara annahu yutimmuha alaihim liya'rifuha wa yadhkuruha wa yashkuruha. Allah mengkhabarkan di dalam ayat tersebut, Allah menyempurnakan nikmat itu kepada mereka agar supaya mereka mengetahui itu nikmat Allah, mengingat itu nikmat Allah, mensyukurinya, bahwasanya itu adalah kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa awwaluha fi usuli ni'am wa akhiruha fi mukammilatiha. Yang pertamanya berhubungan dengan dasar-dasar nikmat, dan yang akhirnya berhubungan dengan penyempurna-penyempurna nikmat tersebut. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Kita lahir pasti punya ibu, ya kan? Ada ibu yang melahirkan kita. Sebelumnya kita berada di dalam perut ibu kita. Allah tabaraka wa ta'ala yang menjadikan setiap proses penciptaan yang kita lalui di perut ibu kita tersebut dengan hikmah dan ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian ketika tiba waktunya, maka Allah keluarkan kita dari perut tersebut. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan ketika kita terlahirkan tidak mengetahui perkara apapun. La ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sesuatu apapun, baik dalam urusan dunia, bahkan dalam perkara-perkara yang memberikan kebaikan untuk dirinya ataukah yang membahayakannya, dia tidak bisa mengetahui. Nah, tidak bisa mengetahuinya. Namun Allah Azza wa Jalla dengan keadilannya dan hikmahnya memberikan kepada seorang manusia alat-alat yang dengannya dia bisa memiliki ilmu. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah berikan kepada kalian pendengaran. Wal absara, penglihatan. Wal af'idah, dan hati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Perhatikan, ada tiga alat yang dengan ketiga alat tersebut menyebabkan seorang manusia yang sebelumnya jahil menjadi berilmu. Yang sebelumnya dia tidak faham tentang sesuatu menjadi faham dengan adanya penglihatan, adanya pendengaran, dan adanya hati. Tujuan Allah memberikan kepada kita alat-alat tersebut, Allah ingatkan, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi seorang hamba yang bersyukur. Subhanallah. Kata Nabi SAW, apabila kita berkeinginan untuk melihat sejauh mana nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka lihat orang yang ada di bawah kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah oleh kalian orang yang ada di bawah kalian, jangan kalian lihat orang yang ada di atas kalian. Yang demikian lebih membawa kita untuk tidak mengkufuri nikmat Allah kepada kita. Wa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Artinya apa? Ketika kita hendak menerapkan pembahasan ini ke apa yang tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat keadaan seorang yang buta. Nah, kita lihat keadaan seorang yang tidak bisa mendengar. punya penglihatan, punya pendengaran, akan tapi dia seorang yang majnun, yang gila, tidak berakal. Nah, sehingga tidak bermanfaat pendengaran dan penglihatannya. Kita melihat demikian susah payahnya mereka untuk mendengarkan sesuatu, untuk mengetahui sesuatu dengan ujian yang Allah berikan kepada dirinya. Maka kita melihat, subhanallah, muncul rasa syukur kita kepada Allah. Walhamdulillah, Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita kesempurnaan, tidak sebagaimana si fulan. Nah, ini tentu perkara yang nantinya ketika kita berupaya untuk menerapkannya akan muncul rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, fazakara subhanahu ni'matahu alaihim bi an akhrajahum la ilma lahum. Allah menyebutkan subhanahu kenikmatannya kepada seluruh hamba-hambanya, di mana Allah keluarkan mereka dalam keadaan la ilma lahum, tidak punya ilmu. Kita keluar enggak punya ilmu, enggak bisa naik mobil, ya kan. Orang keluar dari rahim ibunya tidak tahu seperti apa cebok, seperti apa pakai baju, enggak tahu dia. Nah, tapi sering dengan berjalannya waktu dia paham. Nah, dengan adanya sarana-sarana untuk seorang mendapatkan ilmu dan pemahaman. Thumma atahumul asma'a wal absara wal afidah allati nalu biha minal ilmi ma naluhu. Kemudian Allah berikan kepada mereka pendengaran, Allah berikan kepada mereka penglihatan, Allah berikan kepada mereka hati, sehingga mereka bisa meraih ilmu apa yang mereka bisa meraihnya. Wa annahu fa'ala bihim dzalika liyashkuruh. Allah melakukan yang demikian agar mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kalau semisal kita gunakan ketiga alat ini untuk kemudian kita menghafal yang namanya ilmu, subhanallah, akan mudah kita menghafal ilmu tersebut. Kita baca hadis, kita dengarkan bacaan kita tersebut dengan telinga yang kita miliki. Kita keraskan suara kita, kita dengarkan dengan telinga kita, dan hati meresapi apa yang kita hafal tersebut. Subhanallah, akan mudah menghafalkan yang namanya ilmu. Nah, karena ilmu yang dia berupaya untuk menghafalnya, tidak hanya dia berupaya untuk memilikinya dengan matanya saja, tapi dengan telinga. Nah, bukan hanya dengan mata dan telinganya saja, tapi dengan hati yang menerima, yang meresapi isi dari ilmu tersebut. Nah, wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idah fama aghna 'anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min syai'. Maka Allah, dan Allah berikan kepada mereka penglihatan, dan Allah berikan kepada mereka pendengaran dan penglihatan serta hati. Fama aghna anhum sam'uhum, maka tidaklah bermanfaat dari mereka penglihatan mereka atau pendengaran mereka dan penglihatan mereka, demikian pula hati-hati mereka sedikit pun. Nah, artinya orang-orang kafir itu tidak bisa memposisikan alat-alat ilmu tersebut sebagaimana mestinya, sehingga mereka tidak bisa meraih ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bermanfaat penglihatannya, tidak bermanfaat pendengarannya dan hatinya. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala juga berfirman, alam naj'al lahum 'ainain wa lisanan wa syafatain. Dan bukankah kami berikan kepada dirinya dua mata dan lisan serta dua bibir? Allah berikan kepada seorang manusia dua mata dan adanya lisan dan bibir. Ini juga Allah berikan sarana lisan yang lainnya untuk kemudian ia bisa mendapatkan yang namanya al-ilm. Fadzakarahuna al-ainaini allataini yubsiru bihima fa ya'lamu al-mushahadat. Allah menyebutkan di dalam ayat ini dua mata yang dengan keduanya dia bisa melihat sehingga bisa mengetahui sesuatu yang bisa disaksikan. Dia tahu apa yang disaksikan. Nah, dia tahu wajahnya, ustadznya seperti itu. Dia tahu kitab yang sedang dia pelajari ternyata tulisannya seperti ini, lafadznya seperti ini. Nah, dia tahu sesuatu yang ada di depannya, si A, si B. Apa saja dia bisa menyaksikan dengan mata yang dengannya dia bisa melihat. Wa dzakara hidayatan najdaini wa huma tariqal khairi wasyarr. Dan Allah menyebutkan di dalam ayat tersebut hidayah an-najdain. Wa hadainahu najdain. Kami berikan kepada dirinya dua najdain. Allah berikan kepada dirinya hidayah dua najdain. Yang dimaksud dengan dua najdain kata beliau rahmatullahi alaih, wa huma tariqal khairi wasyarr. Yang keduanya tersebut adalah jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan keburukan. An-najdain, dua najdain, isim mutsanna, yang pertamanya adalah jalan menuju kebaikan, yang kedua adalah jalan menuju kejelekan. Wa huwa qawlu aktsaril mufassirin. Dan itu adalah pendapat kebanyakan di antara ahli tafsir. Artinya dengan alat-alat ini seseorang akan mengetahui perkara-perkara yang baik untuknya. Dengan alat-alat tersebut, adanya lisan, adanya mata, adanya pendengaran, adanya hati, seseorang bisa mengetahui jalan-jalan keburukan yang harus dia tinggalkan. Dia faham ini buruk, dia faham ini jelek. Nah, wahadainahu najdain. Termasuk pula di dalamnya adalah tariq, jalan untuk seseorang bisa masuk surga Allah, dan jalan untuk dengannya seorang terhindar dari murka dan neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Ia dapatkan dengan sarana penglihatan, pendengaran, lisan dan hati. Nah, wa tadullu 'alaihil ayatul ukhra, ini ditunjukkan di dalam ayat yang lain, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami yang memberikan hidayah kepada dirinya menuju jalan ini, imma ia sebagai seorang yang bersyukur atau imma dia sebagai seorang yang kafur, yang kufur kepada Allah azza wajalla. Naam. Wal hidayatu takunu bil qalbi was-sam'i, dan hidayah tersebut itu terwujud dengan hati dan pendengaran. Seorang mendengar sehingga dia mendapatkan hidayah. Pendengarannya tersampaikan ke hatinya. Seorang melihat sesuatu sehingga tersampaikan ke hatinya, dia bisa mendapatkan hidayah dengan penglihatannya. Nah, menunjukkan kedua atau alat-alat tersebut yang Allah sebutkan pada ayat yang tadi kita sebutkan dan kita bacakan di dalamnya hasungan untuk kita benar-benar menunaikan kewajiban kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla. Naam, la'allakum tashkurun. Faqad dakhala as-sam'u fi dhalika luzuman. Dan tentu pendengaran, naam, masuk secara pasti ke perkara tersebut. Wa dzakara lisana wasyafataini allataini huma alatu ta'lim. Allah juga menyebutkan di dalam ayat yang tadi kita bacakan, wa lisanan wasyafatain, dalam surat Al-Balad Allah berikan kepada seseorang lisan dan dua bibir, yang keduanya ini adalah termasuk dari alatu ta'lim, alat untuk seseorang mengajarkan ilmu dengan lisan dan bibirnya. Seorang mengajarkan ilmu dengannya. Naam. Wa dzakara alatil ilmi wa ta'lim wa ja'alaha min ayatihi dalati 'alaihi wa 'ala qudratihi wa wahdaniyatihi wa ni'amihi allati ta'arrafa biha ila ibadihi. Allah menyebutkan di dalam ayat ini alat-alat ilmu dan ta'lim. Alat seorang menghasilkan ilmu dan alat seseorang mengajarkan ilmu. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Walaupun disebutkan di sini dua mata, namun beliau menyebutkan pendengaran sudah pasti masuk di dalamnya. Nah, sehingga di dalam ayat ini Allah menyebutkan alat-alat yang dengannya seseorang bisa mendapatkan ilmu, yaitu ainain, kedua mata, telinga masuk di dalamnya, dan alat untuk seseorang at-ta'lim, mengajarkan ilmu, mengajarkan ilmu, walisanan wa syafatain. Waja'alaha min ayatihi dalati alaih, dan Allah menjadikan itu semuanya sebagai ayat-ayat yang menunjukkan tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'ala kudratihi, dan untuk menunjukkan kekuasaannya. Wa wihdaniyatihi, dan keesaannya. Wa ni'amihi, dan nikmat-nikmatnya. Allati ta'arrafa biha ila ibadi, yang Allah mengenalkannya, menampakannya kepada seluruh hamba-hambanya. Subhanallah. Nah, ini menunjukkan ternyata demikian besar keutamaan ilmu, hingga bahkan manusia Allah ingatkan telah memberikan kepada dirinya sarana-sarana untuk mendapatkan ilmu tersebut dan mengajarkan al-ilm. Ini semuanya menunjukkan keutamaan ilmu asy-syar'i. Walamma kanat hadhihi al-a'dha'u ath-thalatha hiya ashraf al-a'dha' wa mulukaha wal mutasarrifata fiha wal hakimata 'alaiha, ketika tiga anggota ini, hati, mata, dan telinga, adalah anggota badan yang paling mulia, wa mulukaha, dan yang bisa menguasai semua dari anggota badannya. Kaki yang menguasainya adalah mata dan telinganya, hatinya juga demikian. Kaki bisa bergerak disebabkan karena apa yang dilihat oleh mata, sehingga menarik daya keinginan hati sehingga memerintahkan lisan untuk berjalan. Telinga juga demikian, ketika mendengarkan sesuatu yang membuat dirinya merasakan nyaman, maka berupaya untuk kemudian dia perintahkan, maka menyebabkan hati memerintahkan tangan untuk meraba, untuk berjalan ke arah apa yang didengarnya tersebut. Nah, ini yang menguasai anggota badan adalah ketiga alat tersebut. Wal mutasarrifata fiha, yang menggerakkan semua anggota-anggota badan adalah ketiga anggota badan ini. Wal hakimata 'alaiha, yang sebagai hakim untuk dijalankan atau tidak, untuk ditinggalkan atau diteruskan, adalah ketiga anggota badan ini. Khassaha subhanahu wa ta'ala bidzikri fi su'ali 'anha faqala innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sehingga Allah khususkan dengan menyebutkan ketiga anggota badan ini sebagai ketiga anggota badan yang nantinya di hari kiamat akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Isra yang ke-36, inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya yang namanya telinga, yang namanya penglihatan, dan hati, masing-masing dari ketiga anggota badan ini mas'ulan, akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal. Allah akan bertanya kepada mata, Allah akan bertanya kepada telinga, Allah akan bertanya kepada hati seorang hamba. Nah, sehingga disebutkan dalam ayat yang lain, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu hadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ketika kami mengunci lisan-lisan mereka, yang berbicara kepada kami adalah tangan-tangannya. Nah, yang berbicara kepada Allah Azza wa Jalla adalah anggota badannya, yang mengabarkan apa yang dilakukan oleh pemiliknya. Nah, Dan di dalam surat Al-Isra ini Allah sebutkan ketiga anggota badan ini, pendengaran, penglihatan, dan hati. Kenapa? Karena ketiga anggota badan inilah memiliki peran penting di dalam menggerakkan anggota-anggota badannya. Yang memerintah, yang mengatur, yang mengarahkan adalah ketiga anggota badan ini, mata, telinga, dan hati. Nah, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yas'alullahu al-ibada fi mastamalu hadhihi ats-tsalatsa. Allah akan bertanya kepada para hambanya apa yang mereka gunakan pada ketiga anggota badan ini. As-sam'a wal basar wal fu'ad. Ketiga anggota badan tersebut adalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Wallahu ta'ala a'tal 'abda as-sam'a liyasma'a bihi awamir rabbih wa nawahiyahu wa uhudahu. Allah telah memberikan kepada seorang hamba pendengaran yang dengannya dia bisa mendengarkan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Dia mendengarkan larangan-larangan Allah dan janji-janji Allah Azza wa Jalla, sehingga diminta pertanggungjawabannya apa yang dilakukan terhadap perintah-perintah tersebut. Apa yang dia lakukan terhadap larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Nah, wal qalba liyaqilaha wa yafqahaha, dan hati digunakan untuk memahami dan mengerti perintah-perintah dan larangan-larangan yang didengar oleh telinganya. Wal basara liyura ayatihi, penglihatan digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Fayastadilu biha ala wahdaniyyatihi wa rububiyyatihi, sehingga dengan penglihatan seharusnya dia bisa mempersaksikan keesaan Allah dan rububiyyah Allah Azza wa Jalla. Wal maqsudu bi'tayihi hadhil alat al-ilmu wa samratuhu wa muqtadahu, dan yang dimaksud diberikannya ketiga alat ini adalah ilmu, buahnya, dan konsekuensi-konsekuensinya. Nah, ilmu yang didengar, buah apa yang dapat tersebut, apakah diamalkan ataukah tidak, serta konsekuensinya apakah dia punya atau tidak untuk mempersaksikan kebesaran Allah, mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Sehingga seorang yang benar-benar memposisikan ketiga alat ini sebagaimana mestinya, naam, ia akan diberi rasa khasyah kepada Allah Azza wa Jalla. Kafa bi khasyatillahi ilman. Sebagian di antara para salaf menyebutkan cukuplah ketika seorang merasakan khasyah kepada Allah, dia dikatakan telah memiliki ilmu. Telah memiliki ilmu. Karena konsekuensi ilmu adalah khasyah. Nah, ketika dia belajar, ketika dia mendengar ilmu, melihat ilmu, memahami ilmu, adalah menumbuhkan rasa khasyah kepada Allah untuk dia menjalankan konsekuensi-konsekuensi dari ilmu tersebut. Penjelasan ini seluruhnya menunjukkan kepada kita demikian besar ternyata keutamaan al-ilm. Bahkan alat-alat yang sebagai sarana yang dimiliki oleh setiap manusia yang dengannya dia bisa meraih, mendapatkan ilmu akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan tersebut ternyata berhubungan dengan ilmu. Berhubungan dengan ilmu. Apakah dia telah mendengarkan perintah Allah, larangan Allah, dan buahnya ilmu. Buah apa yang dia lakukan? Konsekuensinya ilmu. Apa dia memiliki konsekuensi dari konsekuensi-konsekuensi tersebut? Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita sekali lagi padanya ada keutamaan dan fadilah ilmu asy-syar'i. Baik, kita baca penjelasan beliau setelahnya. Inna anwa'a as-sa'adati allati tu'thiruha an-nufusu thalathatun. Sesungguhnya macam-macam kebahagiaan yang memberikan pengaruh kepada jiwa-jiwa individu manusia itu ada tiga. sa'adatun kharijiyatun an dhatil insan, kebahagiaan yang di luar dari sosok manusia tersebut, yang ada di luar sosok dirinya. Bal hiya musta'aratun lahu min ghairihi tazulu bistirdadihi al'ariyah wa hiya sa'adatul mali wal jah. Dan pada hakikatnya itu adalah termasuk pinjaman dari kebahagiaan selainnya. Akan hilang sa'adah tersebut seiring dengan hilangnya pinjaman tersebut. Sa'adah yang dimaksud yang di luar dari jasmani seseorang adalah kebahagiaan yang berhubungan dengan harta dan kekuasaan. Orang punya harta, bahagia. Orang tinggi pangkat dan kedudukannya, bahagia. Namun beliau menyebutkan tadi bahwasanya kebahagiaan-kebahagiaan yang di luar dari dirinya adalah musta'aratun lahu min ghairihi. Kebahagiaan yang bersifat pinjaman. Artinya dia merasakan kebahagiaan tersebut sifatnya sementara saja. Kalau semisal sesuatu tersebut telah hilang dari dirinya, telah sirna dari hadapannya, dia tidak lagi merasakan kebahagiaan sebagaimana sebelumnya. Wa tawabi'ihima, dan kebahagiaan-kebahagiaan yang berhubungan dengan keduanya, harta benda dan kedudukan. Yang namanya harta itu kan banyak, rumah yang megah, mobil yang mewah, istri yang masya Allah cantik. Itu semuanya termasuk dari tawabi', dari kebahagiaan-kebahagiaan yang berhubungan dengan harta. Yang berhubungan dengan harta. Namun ini sifatnya sementara. Fa bainal mar'u biha sa'idan wa malhuzan bil inayah marmuqan bil absar idz azbaha fil yawmil wahid adalla min watadin biqa'in yushajju ra'suhu bil fihrawaji. Naam. Beliau menyebutkan fa bainamal mar'u biha sa'idan, ketika seorang merasakan kebahagiaan tersebut, malhuban bil inayah, dia berupaya untuk memperhatikannya, marmuqan bil absar, dia berupaya untuk menggerak-gerakkan pandangannya, melihat apa yang dimilikinya tersebut, dia layangkan penglihatannya tersebut, dia lihat satu persatu, subhanallah, menimbulkan kebahagiaan. Idz azbaha fil yawmil wahid azalla min watadin biqa'in. Subhanallah, bisa terjadi pada dirinya di satu hari semua kebahagiaan tersebut akan sirna dari dirinya, akan sirna dari dirinya dalam satu hari saja. Mungkin dia mengalami kecelakaan sehingga menghilangkan semua kekayaannya. Dalam satu hari Allah ambil semua kebahagiaan tersebut. Nah, sehingga kebahagiaan seperti apakah kebahagiaan yang hakiki, insya Allah akan beliau uraikan pada kalimat-kalimat yang setelahnya, dan termasuk dari sa'adah yang kedua yang berhubungan dengan jasmani dan badannya. Dan ini insya Allah ta'ala kita akan baca pada kesempatan yang berikutnya bi'idznillahi ta'ala. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada pembahasan di malam hari ini. Wa'alaikum minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu hafizakumullahu ta'ala.